Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa man ta'ammala hadzal mawdi'a haqqa ta'ammuli 'alima anna husnal dhanni billahi wa husnul 'amali nafsuhu fa innal 'abda innama yahmiluhu ala husnil amali husnudhannihi bi rabbihi an yujaziyahu ala a'malihi wa yusibahu alaiha wa yataqabbalaha minhu falladhi hamalahu ala husnil amali husnudhanni فكلما حسن ظنه بربه فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله وإلا فحسن الظن ما اتباع الهوى عجز كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد ابن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من نال نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بآثاره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد, berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa man ta'ammala hadha al-mawdi', barang siapa yang merenungi permasalahan ini tentang husnul dhan terhadap Allah Ta'ala dari sisi yang benar dan pemahaman yang sahih, dan apa seharusnya yang dilakukan oleh orang yang berusaha untuk husnuzan kepada Allah Ta'ala dari segi jaza terhadap amalan. Maka siapa yang memikirkan hal ini dengan haqqat ta'ammul, sebenar-benar perenungan, alima anna husnul dhanni billahi huwa husnul amali binafsih, husnul amali nafsih atau husnul amali nafsihi, dia akan mengetahui bahwasanya husnul dhan kepada Allah itu sama dengan husnul amal, memperbaiki amal, memperbagus amal, itu husnul dhan kepada Allah Ta'ala. Sekarang Indonesia menginginkan pemberantasan korupsi, menegakkan syariat. Kemudian orang-orang yang berada di atas dari kalangan elit, baik da'inya atau politisi Islam sayap kanan, mereka mempercayai bahwasanya Allah akan memenangkan kaum muslimin dalam kancah politik. Tetapi amalan yang mereka lakukan bukanlah amalan yang sesuai syar'i untuk menggapai kejayaan umat, melainkan makin terbit du'at ila anfusihim, para penyeru kepada diri-diri mereka sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penyeru kepentingan, maka ini bukan merupakan bentuk husnuzan yang benar. Karena hakikatnya husnuzan kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan masa depan itu adalah dengan memperbagus amalan, dan namanya amalan yang bagus adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, ikhlas dan ittiba' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggaungkan atas nama Islam untuk kejayaan Islam atau kejayaan kaum muslimin. Tapi kepada kenyataannya, apa yang dilakukan menyimpang dari ajaran Islam. Maka ini bukan merupakan husnuzan kepada Allah Ta'ala. Dan kita tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti ini akan menimbulkan kejayaan dan persatuan. Persatuan umat, persatuan kaum muslimin, ini adalah kalimat manis yang dari dulu selalu digaung-gaungkan. Tapi kenyataannya untuk mempersatukan kaum muslimin dilakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i, di antaranya sesuai dengan syariah, di antaranya hilangnya nahi munkar dengan alasan menggalang persatuan. Maka ini kesemuan dan ini kepalsuan. Ya, nahi munkar dihilangkan, amar ma'ruf dikurangi, yang ada yang penting bersatu dulu, ngumpul dulu. Maka ini fata morgana. Dan orang-orang awam yang tidak mentahqiq ilmu itu, mereka mudah sekali terperdaya, bahkan mereka menganggap inilah kebenaran. Padahal yang sahih adalah ketika kita ingin bersatu, maka satukan akidah terlebih dahulu, yang itu melazimkan terjadinya nahi munkar. Karena kemungkaran di tubuh kaum muslimin saat ini itu merebak, terutama dalam masalah akidah. Tapi ketika hal ini tidak dilakukan takhliyah, pembersihan, maka kita akan terus berhias sementara apa yang ada di kulit kita itu penyakit semua isinya. Ya, kepalsuan. Orang kalau enggak pernah mandi, enggak pernah membersih, kemudian dia berhias, maka suatu saat akan terlihat terbongkar borok di kulitnya. Walaupun dia pakai bedak setebal 1 meter sekalipun, tetap aja kelihatan nanti boroknya. Dan itu yang dilakukan oleh para oportunis dan orang-orang yang mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa taala tapi melanggar syariat Allah. Fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amali husnu dhannihi bi rabbih an yujaziyahu 'ala a'malihi wa yuthibahu 'alayha wa yataqabbalaha minhu. Yang menjadikan hamba atau menjadi motivasi untuk hamba agar berhusnuzan kepada Allah Ta'ala adalah husnuzannya dia kepada Allah Ta'ala. Memotivasi hamba agar dia memperbaiki amal adalah husnuzannya kepada Allah dari siapa? Dari segi jaza dan thawab dan qabul. Dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan ganjaran pada amalannya dan menerimanya. Itu. Maka ketika antum salat dengan husnuzan kepada Allah Ta'ala akan menerima amalan ini dan mengganjari dunia dan akhirat, maka inilah husnuzan kepada Allah. Adapun melakukan hal yang melanggar perintah Allah walaupun atas nama persatuan Islam padahal melanggar perintah Allah, maka dan kemudian berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menjadikan apa yang kita tuju itu terwujud, maka ini bukan termasuk husnuzan kepada Allah. Walaupun samar-samar bagi orang awam terlihat ini husnuzan kepada Allah, percaya pada Allah, Allah pasti akan menolong kita atau mereka. Tapi yang dilakukan adalah hal-hal yang bertabrakan dengan syariat Allah. Maka hal ini justru merupakan su'udzon pada Allah. Bagaimana bentuk su'udzonnya? Bentuk su'udzonnya adalah dia terus-menerus melakukan hal yang melanggar perintah Allah, tapi dia yakin Allah akan memberikan dia kebaikan dengan melanggarnya itu. Maka ini sebenarnya bukan husnuzan. Ini sebaliknya, su'udzon pada Allah. Orang melanggar atas nama Islam, melanggarnya atas nama Islam, kemudian Allah akan ya akan menuruti gitu apa kemauannya. Yang ada justru faman ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah. Yang ada la al-jazaa'u min jinsil amal. Allah Ta'ala maha hikmah bijaksana. Ya. Sekarang ada seorang talib, dia nyontek dalam ujian. Tujuannya apa? Supaya cepat lulus, supaya bisa mengajar kaum muslimin. Kaum muslimin di luar menunggu, menunggu saya untuk saya berikan pengajaran pada mereka bahasa Arab, fikih dan seterusnya. Kampung saya menunggu. Maka supaya saya cepat lulus, saya sogok misalnya, atau saya nyontek biar dapat name atau nilai tinggi sehingga bisa teranggap nanti di kampung bahwa saya mumtaz, murtafi'. Maka dia pun nyontek. Dan ini munkar dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya halal untuk kebaikan. Nanti di kampung biar saya lulus, saya di kampung ajar. Biar orang dapat faedah dari pengajaran saya. Ada niatan baik, seolah-olah iya. Tetapi caranya busuk. Melanggar syariat Allah, ghis man ghashana falaysa minna. Al-muslimuna ala syurutihim. Siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk golongan kami. Apakah kaum muslimin harus sesuai dengan syarat yang berlaku? Ini melanggar beberapa hadis. Tapi demi apa? Demi itu. Demi hal yang seolah-olah janji-janji baik. Itu saya akan mengajarkan kepada kaum muslimin kebaikan. Seperti itu. Maka ini kepalsuan. Lantas apakah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ta'lim dia? Tidak. Tidak. Dan di sini dia merupakan apa di sini? Suuhan pada Allah. Bahwa dengan tempuhan cara yang busuk ini Allah akan menolong saya. Seolah-olah Allah itu menolong orang-orang jahat karena kejahatannya. Kalau ada Robin Hood versi Indonesia, ada orang Robin Hood versi Indonesia, merampok bank, merampok, ya kan? Udah orangnya udah bebas dari penjara beberapa tahun lalu. Demi apa? Demi membantu fuqara dan masakin. Dia perampok era 80-an. Ya. Nah, apakah itu diajarkan dalam Islam kayak gitu? Enggak. Tapi tujuannya seolah-olah baik. Tapi antum lihat komentar tentang dia akan kejahatannya dipuji oleh netizen. Dipuji, ini baru nih pahlawan negeri, na'udzubillah. Ya, seperti itu. Konsletnya banyak orang karena tidak punya ilmu. Ya. Jadi husnuzan kepada Allah Ta'ala berupa husnul amal. Dan pendorong husnul amal, husnuzan kepada Allah Ta'ala dari segi apa? Allah akan menerima amalannya, mengabulkan amalannya. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن itu. فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله. Setiap kali dia memperbaiki persangkaan dia kepada Allah, dia akan memperbaiki amalan dia. وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. Kalau tidak begitu maka حسن الظن dibarengi dengan mengikuti hawa nafsu itu adalah suatu ajz, suatu kelemahan, enggak berefek, enggak berarti. Kalaupun Allah Ta'ala berikan apa yang dia inginkan, khawatir itu termasuk keterperdayaan atau bisa juga istidraj. Dia mengira bahwa saya dengan itu tercapai amalnya. Seseorang ketika dia diwasiatkan oleh gurunya atau temannya, kamu kalau misalnya lagi galau, lagi kesulitan, berdoa di kuburan. Taib, dia doa kuburan. Ini amalan yang benar, seolah-olah benar. Padahal doa-doa aja, tapi gak perlu di kuburan. Malah justru nanti berkegantungan pada kuburan. Akhirnya dia doa di kuburan. Ternyata terjadi apa yang dia inginkan setelah berdoa di kuburan. Maka dengan tajribah ini, kemudian dia merasa apa? Merasa bahwasanya di antara pendorong kuatnya doa untuk dia mengabulkan adalah berdoa di kuburan Kiai Fulan. Ini apa? Ightirar. Keterpitipuan, keterpedayaan. Dan ini terjadi pada banyak masyarakat kita. Jadi seolah-olah keberhasilan dia itu disebabkan sebab-sebab yang tidak syar'i ini. Tapi sekarang sebagian ingin menjayakan Islam atau kaum muslimin kalau benar itu niatannya, dengan cara yang batil, mengikuti praktik-praktik orang-orang barat dalam berpolitik, dalam bersiasah, dalam bermuamalah. Tapi anggaplah kemudian ternyata berhasil menduduki kursi untuk kejayaan kaum muslimin. Dianggaplah kemudian bahwasanya cara untuk menjayakan kaum muslimin adalah dengan cara orang barat. Maka ini keterpedayaan. Ini kalau benar terjadi gitu ya. Tetap ini keterpedayaan. Sesuai dengan alur-alur yang tadi Anda jabarkan. Seperti itu. Kaya dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, dari hadis Syaddad bin Aus dari Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'ah nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang beruntung adalah orang yang betul-betul dia mengendalikan dirinya serta beramal untuk apa setelah kematian. Yakin enggak kita beramal untuk apa setelah kematian? Yakin atau tidak gitu loh sekarang? Atau kita beramal hanya untuk ya namanya saya thalibul ilm, saya harus beramal, namanya saya salafi, saya harus kayak gini gitu. Ya, saya kan saya salafi, maka saya enggak isbal. Udah gitu doang. Bukan karena apa? Bukan karena mengharapkan ridha Allah nanti setelah kita wafat. Itu bukan kais namanya. Walaupun dia terlihat tampak dia beramal saleh, tapi dia amilanya bukan lima ba'dal maut. Amilanya li'anani salafi. Masa saya salafi, masa isbal, kan gitu. Enggak, antum isbal bukan karena antum salafi. Antum isbal karena antum tiba kepada Nabi dan mengharapkan ridha Allah, itulah. Sehingga kita enggak menggantungkan amalan kita itu karena orang. Kajian seperti ini, ikhwan. Ya nonton mungkin enggak seberapa banyak. Yang hadir lebih lagi enggak seberapa banyak ya. Itu pun yang hadir pun seperti yang enggak hadir. Apalagi yang enggak hadir. Ya. Tapi kalau kita beramal ini lima ba'dal maut, maka ketergantungan kita bukan di sisi itunya, di sisi berapa jumlah, di sisi berapa orang. Enggak di situ. Hatta walaupun misalnya enggak ada yang hadir, misal. Kemudian Anda berbicara sendiri, tapi Anda melakukan ini lima ba'dal maut. Maka tetap tercatat di sisi Allah Taala mengisi waktu luang untuk kebaikan. Itu tuh. Sebagaimana Nabi SAW diperlihatkan beberapa nabi ya yang sudah wafat. Ada beberapa nabi yang bersama fard, beberapa orang pengikut. Ada yang tidak ada. Tapi derajat dia nabi dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi ini menggantungkan amalan lima ba'dal maut, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas untuk mengemban amanah dakwah. Lima ba'dal maut. Itu dia. Itu al-kayyis seperti itu. Dia akan beruntung nanti. Tapi kalau misalnya beramal bukan lima ba'dal maut, berarti untuk apa dong? Lima qablal maut, berarti untuk dunia dong dia beramal. Nah, ketika beramal dia untuk dunia, walaupun amalannya itu asalnya adalah amal yang yubtagha biha wajhullah, yang seharusnya untuk wajah Allah, untuk Allah Ta'ala, tapi dia beramal lima qablal maut untuk dunia semata, maka dia bukan kayyis, bukan orang yang beruntung. Begitu. Jadi ketergantungan kita, ikhwan, jangan ke angka, ke numbers, ke berapa orang. Enggak, ya kalau kita tahu alhamdulillah, enggak tahu ya alhamdulillah, banyak alhamdulillah, tidak pun Allah Ta'ala Maha Bijaksana atas ini. Ya. Karena barangkali ada kalanya sesuatu yang secara duniawi tidak berkembang, tapi di sisi Allah dia menggunung. Sebagaimana ada nama-nama yang tidak disebut di muka bumi, tapi disebut di langit. Ada. Ya, ada yang seolah-olah secara duniawi tidak berkembang. Wakaf, tertentu misalnya. Wakaf itu maksud sedekah mustahabah, sedekah. Dan yang namanya sedekah kalau ikhlas, yang menerimanya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Sebelum pihak manusia menerimanya, Allah sudah menerimanya, dan Allah lah yang akan mengelolanya, dan pasti berkembang kalau dia ikhlas. Begitu. Dan Allah gaibkan akan gaibkan hal ini untuk menguji keimanan dia, apakah dia benar beramal saleh untuk ikhlas atau tidak. Ini kita dia gaibkan sekarang, apakah kita berpahala atau tidak gaib bagi kita. Dan kalau berpahala, seberapa banyak gaib bagi kita. Fala tadri nafsum madza ukhfiya lahum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan dari mereka dari qurrati ayun di jannah nanti sebagai balasan untuk amalan mereka. Jadi itulah al-kayyis, dia beramal untuk setelah mati nanti. Wal 'aajizna, adapun 'aajiz man atba'a nafsahu hawaaha wa tamanna 'ala Allah. Lihat dua keadaan ini. Orang yang ajiz, orang yang lemah, disability, orang yang berkebutuhan khusus, ya, itu adalah orang yang atba'a nafsahu hawaha, mengikuti hawa nafsu, selagi dia juga banyak tamanni 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hah? Ya, halu. Berangan-angan semata, berangan masuk surga dan seterusnya, tapi maksiat lancar terus dia. Lihat di sini al-kais, inilah orang yang husnuzon pada Allah. Al-ajiz enggak, ya, ya kan? Lanjut, fadhal. Wabil jumlah. Sana Allah ilaik. Wabil jumlati. فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة وأما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. وبالجملة secara global, حسن الظن, persangkaan yang baik, ya, itu hanya terjadi bersamaan dengan apa? اعتقاد أسباب النجاة, dengan melakukan sebab-sebab keselamatan. Wa amma ma'a i'tiqadi asbabil halaki fala yata'ta ihsanud dhon. Adapun kalau dibarengi dengan melakukan sebab-sebab halak, kebinasaan, maka persangkaan baik itu enggak pernah ada dengan benar. Enggak. Orang kalau misalnya dia terombang-ambing di lautan, terjatuh dari kapalnya, kira-kira dia mencari enggak sebab keselamatan? Mencari. Nah, kalau misalnya mencari sebab keselamatan, kemudian dia akan apa? Dia akan mulai husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan, dia akan selamat gitu loh. Tapi kalau misalnya ada orang nih, ya, parkur. Parkur tau parkur. Bukan parkur bus, parkur mobil, bukan. Parkur. Yang lompat dari gedung ke gedung. Ya, enggak mesti gitu, enggak mesti gitu. Parkur itu apa? Dia dibilang olahraga, enggak, dibilang enggak kayak olahraga. Ya, dia lompat sana sini. Ya. Kayak gitu. Siapa? Ini. Oh, bismillah. Dia loncat sana sini dari pohon ke pohon. Monyet. Enggak, ini parkur nih, ya, dari gedung ke gedung dan seterusnya lah. Oke. Antar buildings gitu ya. Oke. Okay. Ini kan asbabul halak. Tapi dia percaya kepada Allah, Allah akan menyelamatkan saya. Oh, dia di gedung 24 lantainya. Ya. Atau selfian di sana gitu. Ini asbabul halak. Maka setelah itu dia khusnuzan, Allah akan menyelamatkan saya. Ini persis apa yang kita katakan kepada Dika. PRET. Ya, ya. Husnuzan dari mana kayak gini? Lalu ketika kemudian tongsis selfie-nya itu jatuh, ya Allah, apa yang, kenapa harus saya? Lah, salah lu sendiri lah. Kayak gitu. Dia parkur antar buildings, antar genteng ke genteng misalnya. Ternyata di genteng tertentu jeblos. jeblos, kemudian tertancap paku yang di loteng, jeblos lagi kemudian, ya jatuh, kemudian pecah palanya. Pas pecah palanya, Allah mengapa saya ditakdirkan seperti ini, kan? Ya intinya kayak gitu, melakukan asbabul halak. Orang yang menuju asbabul halak itu enggak disebut husnudzan dia, enggak. Ya kayak gitu, dia mencelakakan diri sendiri, dianya kemudian husnudzan saya enggak bakal celaka lagi, mana? Ya. Banyak-banyak ini, banyak sekali furu'nya atau cabangnya dari mentakhrij dari kaidah ini. Jadi husnudzan pada Allah itu bersandingan dengan apa? Dengan i'tiqadi asbabin najat. I'tiqad di sini maksudnya mengkaitkan dengan akad, mengakadkan dengan sebab-sebab keselamatan. Ya, fa'in qil ahsanallahu ilaik wa bihi qal fa'in qil bal yata'atta dhalik wa yakunu mustanadu husnil dhanni sa'ata maghfiratillahi wa rahmatihi wa afwihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah wa annahu la tanfa'uhu al'uqubah wa la yadruhu al'afu. Fa'in qil, kalau misalnya menanggapi bal yata'atta dhalik, sebentar mungkin saja hal itu kan terjadi. Orang yang menempuh penyebab kehancuran, dia tetap husnuzan pada Allah. Kan mungkin terjadi keselamatan, malah enggak kan? Bisa jadi kan? Ya. Dan dia bersandar pada apa? Bersandar husnuzan kepada Allahnya itu sandarannya apa? Luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya pemaafan dari Allah, luasnya kedermawanan Allah dan rahmat Allah itu melampaui kemarahannya, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mendapatkan manfaat dari penghukuman dan tidak akan mendapatkan mudarat dari pemaafan, gitu. Seolah-olah logis ini. Bisa aja orang yang maksiat-maksiat tapi dia tetap husnuzan pada Allah karena menganggap Allah itu Ghafur Rahim, gitu. Subhat. Coba lanjut. Wakil al-amru hakadha wallahu fawqa dhalik wa ajallu wa ajallu wa akramu wa ajwadu wa arhamu walakin innama yada'u dhalika fi mahallihi layati bih fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmati wal izzati wal intiqami wa shiddatil batsh wa uqubati man yastahiqqul uqubah walau kana muawwalu husnil dhanni bihi ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalika al barru wal fajir wal mu'minu wal kafir wa waliyuhu wa aduwwuhu fama yanfa'uhu al-mujrima asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi wa ta'arrada lil'anihi wa awda'a fi maharimihi wa intahaka hurumatihi bal husnu dhanni yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'a wa baddala sayyi'ata bil hasanah wa istaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa ta'ah ثم حسن الظن بعدها فهذا وحسن الظن والأول غرور والله المستعان. Jadi tadi pertanyaannya, oh bisa aja orang yang menempuh sebab-sebab kehancuran dia tetap husnuzan pada Allah karena dia itu meyakini Allah itu luas pengampunannya, rahmatnya, pemaafannya, kedermawanannya. Rahmat Allah lebih luas daripada kemarahannya. Allah enggak bakal kok mendapatkan manfaat dari menghukumi orang. Allah juga tidak akan mendapatkan sedikit pun mudarat dari memaafkan orang. Eh enggak. Ini ada premis yang hak ya sebenarnya. Cuma ini enggak pada tempatnya gitu loh. Kamu katakan al-amru hakada. Sebentar begini. Katakan begini sebentar begini. Wallahu fawqa dzalika. Allah di atas semua itu wa ajal wa akram wa ajwad wa arham. Allah lebih agung, lebih mulia, lebih derma, lebih rahim dari sekedar persangkaan manusia. Ya. Antum menyangka Allah Ta'ala merahmati? Iya. Tapi hakikat sebenarnya rahmat Allah itu lebih luas daripada yang antum persangkakan. Betul enggak? Iya. Antum yakin Allah subhanahu wa ta'ala mulia dengan maha mendermanya dia? Iya. Tapi kan bayangan, apa namanya, logika antum tentang kedermawanan Allah ta'ala itu logika manusia, yang mana pada hakikatnya secara kaifiyah kedermawanan Allah ta'ala jauh lebih luas dibandingkan sebatas pikiran antum. Betul gak? Oke. Segala sifat-sifat yang tadi disebutkan dari segi keagungan, kemuliaan, kedermawanan, pemberian rahmat, innama yad'u dzalika fi mahallihi al-laiq bihi. Allah Subhanahu wa taala menempatkan konsekuensi sifat-sifat mulia tersebut di tempat yang pantas terhadapnya. Tempat yang pantas. Ingat. Kalau manusia dia memiliki karakter baik misalnya, dia akan memantaskan karakter itu berhak untuk diberikan efeknya kepada orang yang pantas mendapatkannya. Paham gak? Belum? Sama lah. Misalnya antum Alwi adalah seorang yang dermawan, rajin infak. Ya. Datang ke antum kemudian seorang pelacur. Antum nanya ke dia, "Mbak, pelacur kan biasa perempuan ya. Mbak, sampean ini, dia pelacur ini minta uang sama antum. Ustaz Alwi ana minta uang." Masyaallah, udah kayak istrinya aja nikahin dia. Ustaz Alwi ana minta uang. Minta uang harian dong. Enggak. Ya. Berapa, Mbak? 2 juta, Lui. Masya Allah. Allah bilang, kok kayak gaji saya? 2 juta, Mbak Ustaz Alwi. 2 juta, Masya Allah. Tergerak di kalbunya untuk memberikan, karena rahimnya, karena jutnya, yaitu apa namanya, dermawan. Maka, tapi nanya dulu dia, ini untuk apa ya, Mbak, ya 2 juta ya? Oh, 2 juta ini, ya, untuk beli parfum supaya pelanggan saya makin suka sama saya. Kira-kira Alwi bakal ngasih atau enggak? Enggak. Ngasih enggak? Enggak. Enggak lah, karena dia bukan pelanggannya. Bukan, bukan. Bukan. Enggak ngasih, kenapa? Karena ya tentu diintegrasikan kedermawanan ini dengan kebijaksanaan. Ini pelacur bakal menzalimi diri sih. Kalau saya kasih berarti saya membantu kezaliman. Mikir-mikir kan dia. Ini manusia loh. Walillahil matsalul a'la. Lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala lebih bijak, jauh lebih bijak daripada kita. Gitu. Ya. Begitu juga pedagang, pisau, dan benda-benda dan peralatan lah. Pisau dari segala macam. Ada seorang preman datang kemudian ya itu beli pisau. Ternyata dia beli pisau untuk jambret atau merampok. Dan dia menaskan itu, mengatakan itu kepada penjualnya. Kira-kira penjualnya ragu enggak? Ragu. Duh. Walaupun dia dapat untung. Dapat untung dari beli, dari penjual pisau itu. Gimana ya? Maka kalau penjual ini bijaksana, enggak bakal dia mau ngasih itu. Nah, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan bijaknya dan Allah tidak mendapatkan keuntungan dari apapun yang dia berikan kepada manusia. Ya, maka Allah taala pasti dengan secara bijaksana akan menempatkan konsekuensi dari kebaikan sifat-sifat Allah ini kepada yang berhak. Kepada yang berhak. Kepada yang berhak menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan kebijaksanaan. Wah, ini kalau kita selami samudra konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala hikmah, kita akan mendapati bahwa segala detail dari apa yang terciptakan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terjadi di semesta ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti memiliki sir. Sir itu rahasia hikmah. Yang mayoritas dari kejadian kita jahil akan hikmahnya, namun ketika kita mendapatkan hikmah dari suatu kejadian, kita akan merasa dan makin yakin dengan kebaikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dihalangi akan suatu kebaikan dan kemudian kita husnuzan pada Allah, itu kemudian kita seuzan pada diri kita jadinya. Ini pasti karena dosa saya, makanya saya terhalangi akan kebaikan ini. Atau memang belum saatnya, belum laik, belum layak saya bertempat di kebaikan ini. Begitu. Contoh, seseorang sudah berjuang pengen menikah dia, tapi ternyata gagal terus. Ya, enggak awi enggak. Kalau beliau ini emang jangan dulu dah, belajar dulu sampai dia pengen banget nikah baru nikah pokok. Nanti kita bantu pakai duit dia sendiri. Nah, ada orang mau nikah beberapa kali, ada yang datang ini akhwat misalnya. Ikhwan enggak jadi, ikhwan begini, gagal terus 4 kali misalnya. Taib. Sebagai seorang hamba yang dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya yang mulia. Apa yang harus dilakukan? Dia husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan sifat-sifatnya. B, dia seuzon pada dirinya ini karena dosa-dosa saya. Atau C, dia ikut kata perukiah, kamu ada jinasab, jadi jinasab itu yang membuat kamu gak bisa nikah. Mana yang kira-kira antum, bukan antum maksudnya, kalau antum ya saudari atau apa, mana yang kira-kira antum lebih fokus, A dan B? Ini gak? Ya A fokus B juga dong, karena itu berkaitan. Adapun C, antum enggak usah fokus di situ. Gaib. Itu ada jinasab. Ya, jinasabnya itu kampret dia bentuknya. Atau macan misalnya. Itu yang membuat kamu terhalangi dari nikah. Ya repot kalau mikirin gitu, kan. Ya kalaupun ya benar ada jinasab menghalangi, ya ya antum mau apa terus? Ya enggak? Ada orang yang diginiin sama perukiah. Mbak, udah usia 30 tahun lebih, gak nikah-nikah padahal, wah, ya dibilang cantik ya, gak jelek lah gitu lah, dibilang cantik gak jelek. Nah, gimana? Dibilang cantik, gak jelek lah dia. Kan fair ya kita bilang gitu ya, maksudnya diplomatis lah. Kalau kita dibilang cantik, cantik tapi gak cantik dia. Dibilang cantik gak jelek insya Allah. Artinya layak lah dia nikah secara fisik bagus gitu. Tapi kok gagal terus? Ya qadarullah ma syaa fa'ala. Nah, sebagian perukiah kemudian menerawang. Mbak ini ada jin yang menghalangi. Lah, repot kalau mikir kayak gitu. Oke lah, iya benar ada jin yang menghalangi. Taip, ada jinnya misalnya. Oke. Terus manusia harus ngapain kalau misalnya kayak gitu? Dia harus nyari jinnya gitu. Terus dia menerawang di mana jinnya sekarang, terus ditangkap masukin botol buang ke laut selatan. Enggak, ikhtiar dia enggak di situ, enggak di C. Ikhtiar dia di apa? A dan B. Ke poinnya itu, ke poinnya. Dia kalau misalnya dia malah fokus di jinnya, itu dia menggaruk kulit yang tidak gatal. Ini enggak? Yang gatal selangkangan, yang digaruk gusi, kan enggak lucu. Ya. Ya udah dia fokus aja untuk memahami tentang prinsip takdir dan juga memahami tentang kebijaksanaan Allah Ta'ala dan juga dia berusaha menjauhi dosa. Itu Allah yang bantu nanti. Urusan jin gampang bagi Allah itu mah. Ya jin ntar juga mungkin Allah matikan atau Allah singkirkan, gampang itu. Mudah bagi Allah, yang susah itu adalah apa? Kita menerima takdir Allah, kita husnudzan pada Allah, kita menghindari dosa itu. Begitu. Ya. Maaf, tawa-tawa itu. Cicak. Cicaknya kita. Ya gitu, ikhwan. Allah Ta'ala tersifati dengan hikmah, bijaksana. Jadi karena bijaksana itu, kalau di istilah ulama, al-hikmah itu wadu'u syai' fi mahalli, menaruh sesuatu pada tempatnya sesuai dengan koridornya. Lawan dari hikmah zulm, zulm itu wadu'u syai' fi ghairi mahalli, kezaliman itu menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Dan Allah tidak mungkin zalim. Inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhlamu, aku mengharamkan atas diriku kezaliman, maka janganlah kalian berbuat zalim. Berarti artinya lawannya apa? Hikmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim, al-hakim, al-hakim, wal-izzah, dan juga keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, disifati dengan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, keperkasaan. Wal-intiqam, yaitu sifat membalas. Intiqam biasanya membalas keburukan. Ya, jadi kalau membalas kebaikan bukan intiqam namanya, jaza, thawab. Ya. Tapi kalau intiqam, ini membalas keburukan. Inna minal mujrimina muntaqimun, kami membalas keburukan untuk orang-orang berbuat ijram, kejahatan, orang-orang musyrik. Ya, intiqam juga kadang-kadang kalau di manusia, intiqam bisa maknanya dendam. Dendam intiqam. Tapi itu untuk manusia. Allah Ta'ala tidak kita katakan dengan lafal dendam, enggak. Wasyiddatu wasyiddat wasyiddatil batsh, dan kerasnya batsh, uqubah, ya apa? Batsh itu iya azab, kerasnya azab. Wa uqubati man yastahiqul uqubah, dan kerasnya uqubah bagi yang berhak untuk di iqa, dihukum. Falau kana mu'awwalu husni dhanni bihi 'ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalika al-barru wal fajiru. Sekiranya yang menjadi mu'awwal atau sandaran husnul dhann kepada Allah itu sebatas cuma nama-nama dan sifat-sifatnya doang, maka tentulah orang-orang yang baik dan orang yang berfajir, orang mukmin dan orang kafir, walinya Allah dan musuhnya Allah, itu mempunyai kedudukan yang sama, istirak. Ngerti enggak? Orang baik, dia paham enggak bahwa saya Allah itu maha baik? Paham. Orang buruk, penjahat juga paham. Iya enggak? Sama. Orang yang anti riba paham enggak Allah Ta'ala memberi rezeki? Paham. Orang yang penggiat riba paham juga Allah lah yang mengasih rezeki. Iya. Orang yang bertauhid betul-betul anti syirik paham Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Orang yang memuja kidul selatan itu juga paham Allah lah yang memberi rezeki. Kalau cuma sebatas antaranya, yang penting saya paham nama Allah Razzaq, Raziq, Wahab, Mannan, ya udah yang penting gitu. Adapun tata cara, ya udah nafsi-nafsi. Kalau misalnya sampein tata cara dagang dengan baik anti riba, tafadhol. Nah, saya pilih dengan cara seperti ini. Yang penting kan kita itu mintanya sama Allah. Ngomongin gitu kan rata-rata gitu ngomongnya. Balikin aja perkara kepada Allah, tapi ritualnya dilakukan manggil buaya putih. Ya. Sama aja ini mah. Ya enggak? Kan orang banyak subhatnya di sini. Yang penting kembali ke Allah. Ya. Pak, ini enggak kantong, Pak. Enggak masuk angin. Tukang AC. Hah? Eh, masih kipas angin levelnya. Ini paling ya 200.000, 300.000, Pak. AC kan 4 juta, 2 juta. Enggak ada apa-apa. Lagi panas, Pak. Ya, jadi kalau cuman sandarannya pengetahuan tentang asma sifatnya saja, maka orang baik dan fajir bisa berdalih dengan itu. Sama dong mereka derajatnya di sisi Allah, mu'min dan kafir, wali dan musuhnya Allah. Ya. Fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi wa ta'arradu lil'ani. Maka nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak bermanfaat bagi orang yang melakukan ijram, kejahatan, baik kejahatan kesyirikan maupun kejahatan secara material seperti pencurian, Sementara dia telah mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan diri ke dalam la'anat Allah, maka enggak bermanfaat pengetahuan dia tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa awdha'a fi maharimi, dia telah meletakkan dirinya di hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa intahaka hurumati, dan telah merobek keharaman yang Allah taala gariskan. Itu. Bal husnul dhanni yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'a. Melainkan husnul dhann kepada Allah, sifat husnul dhann dan karakter husnul dhann itu bermanfaat untuk orang yang apa? Yang bertaubat, yang menyesali, dan yang melucuti dirinya dari dosa-dosa. Begitu. Wa baddala sayyi'ata bil hasanah, dan mengganti keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha, keburukan segera antum ganti dengan kebaikan. Makanya insyaallah akan melucuti itu. Makanya kata sebagian ulama, diperbolehkan bagi seseorang untuk bersedekah setiap selesai maksiat. Tapi ya diharuskan juga untuknya bertaubat gitu loh. Karena sedekah tersebut sebagaimana kata Rasulullah SAW, tudfi'ul khati'ah. Ya. Kama tudfi'un nara, kama tudfi'ul ma'u an-nar. Kama yudfi'un narul an-nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kata Nabi SAW. Ya, diperbolehkan bagi seorang kalau habis maksiat, tapi antum juga taubat, jangan maksiat. Nanti kan habis maksiat saya bisa sedekah. Nah, kan gitu. Subhat jadi setan. Rajin sedekah betul. Nanti kan maksiat nih. Nanti gampang lah. Habis maksiat sedekah. Lah kalau misalnya pas maksiat mati duluan gimana? Enggak sama sedekah. Suruh khotimah dalam kemaksiatan. Ya jadi tetap dia husnudzon dia kepada Allah bermanfaat bagi yang bertaubat, menyesal, melucuti dirinya dari kemaksiatan dan mengganti keburukan dengan hasanah. Dan semua dari kita punya sayyi'ah. Kapan kita mengganti sayyi'ah tersebut dengan hasanah? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Mereka itu mengganti keburukan dengan kebaikan dan mereka mendapatkan sebaik-baik tempat negeri nanti di akhirat. Wastaqbala baqiyata umrihi bil khair wa ta'ah. Ya, dia kemudian memanfaatkan sisa dari umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Antum kalau lihat orang-orang sudah tua renta, tapi dia masih ke diskotik, kira-kira gimana menurut antum? Udah bawa tanah, bahkan tanah aja enggak sebau itu. Ya kan? Udah bawa tanah. Dan pas kita cium, tanah aja enggak kayak gini baunya gitu kan. Kulitnya pun udah kayak tekstur-tekstur tanah. Tapi masih saweran dangdutan. Dan naik panggung. Dengan kelemahan tubuhnya ada di YouTube, ada kayak gitu. Alhamdulillah. Ini kan enggak menghabiskan sisa umurnya untuk kebaikan. Kita aja yang lihat, ini udah suudzon. Ini kayak suul khotimah nih orang. Lihat. Susah nih orang kayak gini. Ya Allah, udah tua kayak gitu. Ya. Udah tua bangka gitu kan. Makanya kenapa disebut tua bangka? Karena huruf I-nya ketinggalan. Dikit lagi bangkai. Mentar lagi membangkai ini. Tapi kayak gini kelakuannya, susah. Kita gak bakal bilang, wah ini dia saweran, dangdutan, kemudian apa biduan litanya dikasih duit ya. Sedekah. Ya dimandikin, kan biasa gitu. Di kepala aja mandiin duit. Ya, mbah kakung kayak gini, masya Allah. Abis itu kemudian kata MC-nya, insya Allah ini mbah ini husnul khatimah karena dia sudah sedekah. Membahagiakan hati orang itu kan. Masukkan kebahagiaan. Iya, ini khusnul fi qalbil mu'min. Datang tukang sayur. Insya Allah. Ahli sunnah. Astagfirullahaladzim. Itaqillah ya jaddi. Ya kakekku, sebenarnya kakek. Itaqillah. sisa umur antum harusnya digunakan untuk ketaatan, bukan untuk seperti ini. Kata kakeknya, tapi kan anak kan ingin memasukkan keindahan dan kedermawanan ke hati bibi wanita ini. Masya Allah. Ya, usuli itu kemudian bilang, tukang sayur, ya, yang namanya sedekah itu untuk yang mustahik, Pak Haji, Bapak tua, ya, lil fuqara, masakin, orang-orang berhak, bukan orang yang bermaksiat seperti ini, ya. Tapi didebat lagi sama kakeknya, sama MC juga. Makanya mendebat orang yang jahil itu menyakitkan. Baru kali itu tukang sayur itu kalah debat. Iya. Begitu. Ya, ini kisah tukang sayur akan terus berlanjut. Ya. Mungkin. Ini kan dia usuli, bukan usuli. Bukan di masalah kayak gini orangnya. Dia usuli. Usuli. Dia bingung. Ya. Usuli. Nanti di hari-hari berikutnya akan ada serial episode tukang sayur berikutnya, insyaallah. Terutama di kajian-kajian ilmu alat. Karena poinnya di sini, kalau kita masukin dia ke kajian tes gitu, nufus dia kalah. Iya, gitu kalah. Ini berapa penonton yang baru datang bingung, apaan sih tukang sayur ya? Saksikan episode tiap harinya, itu akan selalu ada. Iya, tukang sayur. Tukang sayur. Tukang sayur seorang usuli faqih, ya. Itu mazhabnya tarjih dia. Ya, thumma hasana dhanna ba'daha, baru ketika dia menyisa, ini kan kita juga seperti itu, kita sedang merajut sisa umur sebenarnya. Umur yang sebelumnya sudah habis, umur berikutnya ini yang akan kita menjadi sisa modal kita, gitu loh. Nah, kalau kita gunakan untuk khair dan ta'ah, baru di situ boleh kita benar kita husnuzan kepada Allah. Setelah melawan, selagi atau setelah melawan ketaatan. Ini fahadha huwa husnuzan. Inilah yang dinamakan husnuzan. Adapun yang pertama tadi cuman sebatas dia kenal Allah Taala itu Maha Merahmati dan rata-rata gitu. Ya. Ini ghurur, keterpedayaan Allah musta'an. ya. Nah, sebagian orang membuat lagu God Never Sleeps. Anda enggak dengar lagunya, cuman anda lihat di inian aja apa timeline, thumbnailnya. Tuhan tidak pernah tidur. Ya. Gusti Allah ora turu. Tapi ini kan lagunya lagu modern, Pak. Kalau pakai Jawa ya keroncong nanti. Iya. Allah tidak, Tuhan tidak pernah tidur. Anda yakin paling isinya cuma tentang kezoliman-kezoliman dalam dunia pacaran. Ya. Jadi diputusin sama pacarnya, padahal dia udah berbuat baik pada pacarnya, diputusin, kemudian bikin lagu Tuhan tidak pernah tidur. Untuk apa? Tuhan Maha tahu apa yang antum lakukan terhadap saya karena telah memutuskan saya. Tuhan akan membalas apa yang telah kau perbuat mengecewakan hati saya. Tapi anda nggak tahu isinya apa. Tapi kayak gitu isinya. Rata-rata gitu. Paling kayak gitu isinya. Lah, selama yang dia lakukan ini kira-kira Tuhan tidur nggak? Nggak juga. Ya dia juga punya dosa kok. Masa cuma ditimpalin ke mantannya doang? Kan dia juga lah. Kan sama-sama punya dosa. Tuhan tidak pernah tidur. Iya betul sih. Ya. Cuman kan ini kan untuk kebatilan. Iya, dia merangkai seolah sesuai dengan asma dan sifat Allah Taala. Tapi untuk kebatilan yang dia lakukan gitu loh. Untuk apa namanya? Untuk menghajar orang yang juga sama-sama punya kebatilan yang sama dengan dia. Iya. Ini sama seperti dia berkomplotan sama perampok. Kita kan rampok bang. Ya. Akhirnya udah konspirasi, ya. Terus kemudian kegep polisi, dia nggak bisa kabur, yang satunya lagi temennya bisa kabur, dia jadi umburunan nggak ketemu-temu, tapi dia udah penjara. Kemudian dia bilang Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan Maha tahu apa yang kamu lakukan. Lah emang dikira Allah Taala nggak tahu juga apa yang dia lakukan? Jadi rata-rata pakai nama Tuhan untuk menakut-nakuti orang yang juga sama-sama punya kezaliman dengan dia. Begitu. Ya Rafi ya. Begitu. Misalnya anak nonjok antum Rafi. Gutus gitu kan. Sampai tengkoraknya copot dari tempatnya. Mati. Seru banget ya. Ya misalnya, truk gitu kan. Sakit. Antum balas ke anak. Balasnya nampar, gak nonjok. Plah, anak itu nampar. Antum kira Allah gak melihat perbuatan antum. Lah, Ustaz tadi ngapain? Ya kan sama aja. Itulah orang-orang Allah banyak yang kayak gitu. Iya. Dia baru pakai nama Tuhan ketika merasa dizolimi. Padahal dia juga zolim. Iya. Baik, habiskan. ولا تستطيل هذا الفصل. وبه قال ولا تستطيل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. طيب ولا تستطيل هذا الفصل. Jangan menganggap pembahasan masalah ini tawil jiddan. Maksudnya jangan menganggap pasal ini, pembahasan ini bertele-tele. Wala tastatil. Istatala itu artinya menganggap panjang. Seolah-olah dipanjang. Enggak. Emang perlu. Fa innal hajata ilaihi shadidatun likulli ahad. Kebutuhan akan hal ini sangat kuat untuk setiap orang. Fa farqun baina husni dhanni billahi wa baina al-ghurur bih. Maka ada perbedaan antara husnul dhann kepada Allah dengan keterpercayaan. Berkata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka lah orang-orang yang memiliki raja, yaitu harapan kepada rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah. Faja'ala haula'i ahlar raja, maka Allah jadikan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki harapan, bukan battalin al fasiqin. Bukan orang-orang yang batal. Batal di sini bukan pahlawan, bukan. Malas. Ya. Pemalas, fasik. Ya. Fadhal. Wa bihi qala wa qad qala ta'ala thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma funitu thumma jahadu ma futinu. أحسن الله إليك. وقد قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه. يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. أحسنت. قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهلوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kemudian ربمو itu ربك pelindung untuk orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, min ba'di fitnah, min ba'di fitnah, cobaan. Mereka hijrah, kemudian jihad, kemudian sabar. Nah, baru kemudian diberikan harapan, inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Maka Rabbmu setelah itu betul-betul maha pengampun lagi maha penyayang. Fa akhbar subhanahu annahu ba'da hadhihi al-asya'i ghafurur rahim liman fa'alaha. Maka Allah mengabarkan bahwasanya setelah kejadian-kejadian ini, yaitu terfitnah, teruji, kemudian hijrah, jihad, sabar, Maka Allah mengabarkan bahwasanya dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Ini artinya apa? Antum baru bisa husnuzan kepada Allah dengan syarat beramal soleh. Adapun kalau antum seorang batal, pemalas, antum enggak bisa husnuzan kepada Allah. Logika aja di dunia deh. Antum mau ujian di Utsman misalnya, ujian akhir semester UAS. Ya. Bukan UAS nama itu. Ya. Gagal fokus. Ya, antum mau ujian akhir semester. Di hari sebelum ujian, antum enggak belajar. Enggak belajar. Kalau ini ujian apa usul fikih misalnya, ada enggak di usul fikih? Ada. Ada. Itu termasuk sulit. Musarobi. Termasuk sulit enggak? Pakai kitab usul minyak usul. Usul minyak usul. Iya. Tapi anu mau belajar. Kalau ini termasuk ilmu yang mungkin paling sulit dan gurunya killer. Iya, gurunya killer. Ada salah garis sedikit, salah. Salah titik, salah. Iya. Nah, enggak belajar di hari minus sebelum itu. Satu hari sebelum itu. Malamnya juga enggak belajar. Tidur, ngorok ya. Ya teman-teman sekamarnya, bangun, besok usul fikih ujian. Husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita ini belajar bukan buat nilai. Kita belajar karena Allah. Masyaallah. Harus ikhlas. Kita enggak boleh menyekutukan Allah taala dengan nilai-nilai itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Kita ini ya enggak boleh berbuat syirik. Kita belajar salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu. Ya. Iya. Masya Allah, kalimat mutiara. Masya Allah, kata temannya. Masya Allah, tabarak, kita lihat besok. Antum husnuzan pada Allah banget. Masya Allah, berusaha husnuzan pada Allah. Allah akan merahmati Allah dengan memberikan nilai yang terbaik buat Allah. Masya Allah. Oke, kita lihat besok. Teman-temannya besok ada deg-degan kan. Wah, ini kayak soalnya susah nih. Nah, dia tenang. Bismillah, mantapkan jiwa. Mantap jiwa. Masuk ruangan. Bismillah, ya. Masya Allah. Sebeginikah sulitnya dunia? Enggak ada apa-apa di sisi Allah. Ya, Masya Allah. Ya, ajib ya. Enggak ada apa-apa ini dibandingkan dengan ujian di hari akhirat nanti. Dia bisa jawab. Tapi ya harus ikhtiar sedikit lah. Ya. Akhirnya dia ikhtiar dengan cara apa? Memperluas cakrawala. Insyaallah. Akhi. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ini kan ilmu, kebaikan. Antum harus ta'awun sama ana. Lihat ya, udah husnuzannya salah, pemahamannya salah, ayatnya salah dipakai. Nyontek dia habis itu. Asbabul halak, ya. Musyrik betan. Dia husnuzan musyrik yang niat. Ya insyaallah Allah taala akan menjaga orang-orang yang berusaha untuk memahami kebaikan. Oh gitu, dia nyontek akhirnya. Hah? Kenapa ya? Oh, kirain. Antum gatal karena ngerasa ya? Enggak. Ya. Orang kayak gini kira-kira pengennya diapain? Dipitesin. Ya kan? Belagunya kayak gitu. Ini apa? Dia ada kalimat-kalimat bagusnya, tapi tidak menempatkan pada tempatnya. Makanya dikatakan di sini, fal 'alimu yad'u ar-raja'a mawadi'ah. Orang yang berilmu itu akan menempatkan harapan pada tempat yang benar. Sebaliknya wal jahilul mughtar, orang jahil yang terperdaya itu akan menaruh yad'u fi ghairi mawadi'i, tidak pada tempatnya. Lah ayat-ayat itu ditempatkan ayat tentang husnuzan pada Allah, ini dunia enggak seberapa. Ya, kita harus belajar lillahi ta'ala bukan karena nilai. Antum ketemu teman, ada belum pernah ketemu teman kayak gitu? Alhamdulillah enggak. Kalau ada teman kayak gitu, itu perlu diruqyah. Iya. Hah? Apa? Enggak ada. Liriknya enggak ada, apalagi liriknya enggak ada. Enggak sesesat-sesatnya Mu'tazilah gitu loh. Enggak ada yang kayak gitu. Mu'tazilah atau orang ini Jahmi Tulen gitu, enggak kayak gitu deh. Enggak kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu. Itu zuhudnya keterlaluan dia. Itu zuhudnya keterlaluan. Iya, dia mungkin saking zuhudnya bajunya bukan baju kain, dari daun pisang palingnya. Iya, saking zuhudnya. Konslet ini. Ini ada setan yang menyurupi dia tiap hari itu. Ini ketemu usuli yang tukang sayur. Habis tutup warung dia besok-besok tukang sayurnya. Bingung dia ketemu orang kayak gini. Ada ya orang kayak gini. Masya Allah. Ntar kok orang kayak gini ketemu nanti, ketemu tukang dagang, dia mau beli sesuatu, beli misalnya kue misalnya. Berapa Pak? Berapa Bang? 50 ribu Pak. Astagfirullahaladzim. 50 ribu mana Pak? Bayar Pak. Astagfirullah. Dunia ya akhi. Gak boleh kita mencari dunia begitu saja. Iya. Tapi anda ambil kue pancongnya. Bayar Pak. Takillah ya akhi. Dunia antum selalu cari dunia. Hanya 50 ribu gak ada apa-apanya di sisi Allah. Antum harus ikhlas dalam beramal. Antum dagang ini beramal soleh enggak? Beramal soleh Pak. Khalas beramal soleh harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan diantara bentuk keikhlasan, tidak mencari dunia dalam amal solehnya. Ajib ini. Iya. Ini gampang ya. Jadi kalau misalnya satu masyarakat kayak gini semua pemikirannya, besok Allah turunkan hujan batu kayaknya. Gak ada yang benar nih orang nih. Iya. Oh Allah. Itu lah, tuh lihat. Ilmu agama aja bisa diplesetkan gitu. Maksudnya orang bisa kayak gitu gitu loh. Bikin rugi. Ya bisa seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan gak ada seperti itu. Baik di Utsman ataupun di Libya. Ya. Ya gak ada kayak gitu insya Allah. Kalau ada, masya Allah. Itu rumah sakit jiwa aja itu gak bisa nampung yang seperti itu. Ya. Kalau saya yang alim usuli aja pusing. Baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.